cukup sudah. Ku sadari siapa aku, hati pedih kawan tak tentu, kiri kanan hanya tertawa, penghiburku hanya lagu. Duhai kawan semua, cukup cobaan untukku, nyalakan sinar bagiku, bekalku di masa depan. Ku sadar.